Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Makarimul Akhlaq karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang kamalu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita perhatikan dalam berbagai hal, ya. Dan telah kita lewati terkait bagaimana sikap lemah lembut beliau, sikap hikmah beliau ketika menghadapi beberapa kejadian. Ya, yang pertama ketika beliau menghadapi seorang Arabi, seorang Badui yang kencing di dalam masjid. Ya, maka beliau pun membimbing Arab tersebut, ya, Arab Badui tersebut beliau bimbing, ya, beliau arahkan dengan baik, tidak beliau marah dengannya. Nah, demikian pula ketika beliau menghadapi seorang sahabat yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, ya, yaitu berhubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka Nabi pun tidak memarahinya, ya, tidak bersikap keras terhadapnya, terhadap sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Bahkan beliau membimbing, ya, membimbing sahabat tersebut. Maka ini beberapa contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menyikapi atau dalam perkara ingkar mungkar yang di situ dibutuhkan untuk bersikap lemah lembut, ya, yang dibutuhkan untuk seorang bersikap lemah lembut. Nah, maka kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa fil karam, dan dalam hal kedermawanan, ya, dalam hal kedermawanan, kana sallallahu alaihi wasallam akramun nas. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Yu'ti ata'an la yu'tihi ahadun minal bashar. Beliau memberikan satu pemberian, ya, yang tidak diberikan seorang pun dari kalangan manusia. Artinya beliau ketika memberikan sesuatu itu tidak ada manusia lain yang bisa ataupun yang memberikan pemberian seperti yang beliau lakukan. Nah, ja'ahu rajulun, suatu ketika datang seseorang kepada beliau, ya, fa'tahu ghanaman baina jabalain, maka beliau pun memberikan orang tersebut kambing di antara dua gunung, diberikan kepada orang yang datang tersebut, ya, yang baru masuk Islam, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, untuk mengetahui Islam. Faraja'a ila qaumihi faqala, maka orang tersebut pun, ya, kembali mendatangi kaumnya. Faqala, maka dia mengatakan, ya qaum, wahai kaum, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pemberian yang tidak takut faqah. Faqah ini al-faqr, ya, miskin. Karena sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pemberian yang tidak takut, tidak khawatir miskin, ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dengan ini menyebabkan orang berbondong-bondong masuk Islam melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, kedermawanan beliau, ya. Nah, takluk hati seseorang ketika melihat perkara seperti ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waqala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, beliau bercerita, masu'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qattu faqala la. Kata Jabir radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan la, tidak pernah, ya, selama beliau mampu, selama beliau punya, ya, walaupun beliau membutuhkan sesuatu tersebut maka beliau berikan, ya, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Walamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Hunain tabi'ahul a'rab. Dan suatu ketika, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari pertempuran Hunain. Ya, kembali dari pertempuran Hunain. Tabi'ahul a'rabu yas'alunahu. Maka beliau diikuti oleh orang-orang A'rab, orang-orang Badui. Ya. Kita mengetahui bahwa orang-orang Arab, orang-orang Badui, memang mereka dalam hal akhlak, dalam hal adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka kurang, dan itu dimaklumi, ya, karena mereka adalah orang-orang pedalaman, nah, yang tidak mengetahui ilmu. Taib. Maka beliau diikuti oleh orang-orang Arab. Fa'aljauhu ila syajarah. Maka orang-orang Arab tersebut mengikuti Rasulullah SAW, ya, sampai Rasulullah SAW itu terpepet ke pohon, ya. Nah, diikuti sampai Rasulullah dipepet sampai ke pohon. Faqatafat rida'ahu. Ya, faqatafat rida'ahu. Kemudian ridak beliau, ya, jubah beliau atau mantel beliau itu tersangkut, ya, tersangkut. Nah, atau fakhotofat rida'ahu. Maka orang-orang salah seorang Arab tersebut, ya, itu menarik ridak beliau. Nah, wa huwa ala rahilatihi, dan beliau di atas kendaraannya, ya. Nah, baju beliau, ya, ridak beliau tersangkut ataupun ditarik dalam keadaan beliau di atas kendaraannya. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ruddu alayya ridai, kembalikan kepadaku ridakku. Atakhshawna anil alayyal al-bukhl, apakah kalian takut, ya, takut aku ini bakhil, ya, mengkhawatirkan kebakhilanku. Fawallahi, maka demi Allah, lau kana li adadun hadihil idah, ya, lau kana li adadun hadihil idahi na'aman laqasamtuhu bainakum. Maka demi Allah, seandainya aku memiliki sejumlah pohon ini, idah. Idah ini pohon yang besar, ya, yang akarnya itu kokoh, ya, satu jenis pohon besar akarnya kokoh, wallahualam, ya, pohon apa. Nah, seandainya aku memiliki sejumlah pohon ini, nikmat, ya, nikmat yang banyak, ya, sejumlah pohon ini, laqasamtuhu bainakum, maka aku akan bagikan di antara kalian. Tsumma la tajidunani bakhilan wala jabbanan wala kadzuban. kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai seorang bakhil, ya, seorang yang pelit, wala jabbanan, tidak pula seorang yang penakut, wala kadzuban, tidak pula seorang pendusta. Ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah. Ya. Tidak marah atas peristiwa ini. Nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'thiru ala nafsihi. Dan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutamakan orang lain atas diri beliau sendiri. Ya, lebih mementingkan urusan orang lain daripada urusan beliau sendiri. Ini isar, ya. Isar itu perkara yang kita dianjurkan mendahulukan orang lain daripada kita sendiri, dan itulah sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Ya, mereka lebih mendahulukan orang lain daripada mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Ini istilahnya isar, ya. Nah, mementingkan kepentingan orang lain dalam urusan apa, dunia, ya. Jadi isar mementingkan kebutuhan atau kepentingan orang lain daripada diri sendiri dalam urusan dunia. Ini harus penting untuk kita catat. Adapun dalam urusan akhirat itu tidak ada isar. Ya, jangan terbalik. Dalam urusan akhirat isar, dalam urusan dunia rebutan. Nah, ini. Ya, terbalik sekarang. Dalam urusan akhirat contohnya. Contoh kecil misalnya shaf. Ya, kita mengetahui yang paling utama adalah shaf terdepan. Ketika ada celah, peluang untuk kita bisa maju ke shaf yang paling depan, ya kita langsung, ya, langsung mengambilnya. Jangan apa mendahulukan orang lain atau menyuruh orang lain, sudah ke depan, ke depan, ke depan. Ini contoh, ya, dan contoh-contoh yang lain, ya, dalam perkara agama. Sekarang banyak yang seperti itu, ya, dalam urusan agama. Udah, antum aja, karena belakangan. Tapi dalam urusan dunia, ya, tidak mau belakangan. Nah, ini. Nah, isar dalam urusan akhirat. Isar dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, yang diperintahkan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam perkara kebaikan. Bukan saling menawarkan, ya. Bukan saling menawarkan. Jadi bukan merupakan kebaikan orang yang menawarkan perkara akhirat kepada orang lain. Taib. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang yu'siru ala nafsih, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Fayu'til ata'a. Maka beliau memberi pemberian, memberikan satu pemberian. Wa yamdi alaihi syahru wa syahrani la yuqadu fi baitihi narun. Dan berlalu pada beliau waktu satu bulan dan dua bulan dalam keadaan tidak menyala di rumah beliau api. Ya, dalam artian apa? Tidak masak. Tidak masak bukan malas masak, ya, bukan karena malas masak. Kalau di masa kita sekarang ini malas masak tinggal pesan makanan secara online, ya kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengepul asap di rumah beliau dikarenakan apa? Tidak ada yang bisa dimasak. Alias enggak ada makanan. Subhanallah. Ini keadaan manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Kalau kita bercerita bagaimana Rasulullah SAW kesabaran beliau menghadapi keadaan lapar, ya, itu banyak kisah-kisah yang insya Allah sebagian antum pun sering, ya, ataupun pernah, ya, membaca ataupun mendengar kisah-kisah Rasulullah SAW terkait ini ketika beliau lapar, di malam hari kemudian keluar bersama Abu Bakar Siddiq, ya, yang kemudian diundang oleh seorang sahabat. Nah, bahkan sampai-sampai beliau mengikatkan batu di perut beliau, saking laparnya. Ya, alhamdulillah keadaan kita, insya Allah, ya, insya Allah semiskin-miskinnya, insya Allah tidak ada yang sampai kelaparan. Ya, insya Allah tidak ada yang sampai kelaparan. Nah, taib. Kemudian kisah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ahdat imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syamlatan mansujah. Suatu ketika ada seorang wanita yang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, satu kain tenun, syamlah. Syamlah ini satu jenis kain, ya. Kalau bahasa kita kain beludru, tahu ya, kain beludru yang ada bulu-bulu kecil. Biasanya untuk bahan pakaian wanita. Syamlah mansujah, satu jenis kain syamlah yang ditenun, dihadiahkan kepada beliau. Ya. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aksuka hadhihi fa akhadhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah, aku memakaikan pakaian ini, ya, aku berikan pakaian ini kepadamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil hadiah pakaian tersebut karena beliau apa? Beliau membutuhkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk menerima hadiah, yang tidak boleh adalah sedekah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hadiah kain tersebut muhtajan ilaiha, dalam keadaan beliau membutuhkannya, ya, karena mungkin beliau perlu untuk menutup tubuh beliau, ya. Fala bisaha, maka beliau pun memakainya. Nah, faro'aha alaihi rajulu minas sahabah. Nah, kemudian ada seorang laki-laki dari para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian itu. Ya. Faqala, kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi fa aksaniha." Nah, fa aksiniha. Wahai Rasulullah, betapa bagusnya pakaian ini. Ya, maka pakaikanlah aku. Jadi berikan pakaian itu kepadaku biar aku pakai. Ya. Subhanallah. Ini seorang sahabat meminta pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkannya. Ya. Tentunya sahabat ini bukan meminta karena bentuk ketamakan, bukan. Nanti akan disebutkan. Faqala, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Ya. Ya. Nah, beliau tidak mengatakan la. Nah, beliau mengiyakan. Ya. Nah, silakan. Falamma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamuhu ashabuh. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, sahabat yang lain pun mencela laki-laki tersebut. Para sahabat yang lain mencela sahabat tersebut yang tadi meminta pakaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya secara zahir ini suatu yang perkara tidak pantas. Ya, orang sangat membutuhkan dapat pakaian diminta. Ya, kalau kita saja mungkin jengkel, ya kan, dalam keadaan kita sangat butuh, ada orang memberi kita atau kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, ada orang minta. Jengkel kita. Pasti kita akan marah biasanya. Ya. Kita akan jengkel. Faqalu, maka para sahabat pun menegur laki-laki tersebut. Ma ahsanta hina ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadhaha muhtajan ilaiha tsumma sa'altahu iyyaha. Faqad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'uhu. Kata para sahabat, tidakkah engkau baik, ya, atau tidak baikkah engkau ketika engkau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pakaian tersebut dalam keadaan membutuhkan, kemudian engkau memintanya, ya. Jadi maksudnya tidakkah engkau bisa melihat dengan baik bahwa Nabi itu tadi butuh, ya? Beliau butuh pakaian tersebut, maka beliau ambil, kemudian engkau memintanya. Nah, dan engkau sungguh mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diminta sesuatu kemudian beliau mencegah atau menghalangi untuk memberi. Ya. Nah, faqala, maka rajul, laki-laki tersebut dari kalangan para sahabat, ya, menyampaikan alasannya kenapa dia meminta pakaian tersebut. Rajautu barakataha hina labisahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffanu fiha. Nah, aku mengharap keberkahannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya, aku mudah-mudahan aku dikafani dalam pakaian tersebut. Ya, subhanallah. Jadi alasan sahabat tersebut pun meminta kepada Nabi bukan karena ketamakan, ya, tapi karena mengharapkan berkah, dan ini perkara yang terpuji, bukan perkara yang tercela. Ya. Nah, dan tidak mungkin sahabat, ya, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Ya, ketika para sahabat melakukan sesuatu kepada Rasul yang seolah-olah itu adalah suatu bentuk ketidakpantasan, ya, biasanya sahabat tersebut melakukan itu karena mengharapkan sesuatu, seperti ini contohnya. Ya, atau seperti peristiwa yang lain ketika ada seorang sahabat yang Rasul tidak sengaja, ya, memukulnya, na'am, atau menyakitinya, kemudian dia meminta balasan supaya Rasulullah juga dipukul. Ya, akhirnya apa? Dia memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencium perut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari berkah. Nah, ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimallah, wa kana karamuhu sallallahu alaihi wasallam karaman fi mahallih. Dan ya, bahwasannya kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan fi mahallih, pada tempatnya, ya, dermawan pada tempatnya. Nah, yunfiqul mala lillah wa billah. Beliau, ya, berinfak, menginfakkan harta beliau untuk Allah dan demi Allah. Nah, imma li faqir, apakah, ya, beliau berinfak untuk orang fakir, au muftaj, atau beliau berinfak untuk orang yang membutuhkan, au fi sabilillah, atau beliau berinfak, ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, au ta'lifan alal Islam, atau dalam rangka menarik manusia ke dalam Islam, au tasyri'an lil ummah, atau dalam rangka, ya, mengajarkan syariat kepada umat. Ini bentuk kedermawanan beliau. Jadi dermawan pada tempatnya, bukan kedermawanan yang sifatnya apa, foya-foya, bukan. Ya, bukan kedermawanan yang sifatnya pemborosan. Ya, atau untuk kesenangan belaka, lah, bukan. Tidak seperti pada masa kita sekarang ini, sebagian orang-orang, ya, orang-orang kaya, agnia, yang mayoritas mereka tentunya orang-orang yang lemah iman atau tidak memiliki ilmu, sehingga ketika mereka berinfak adalah untuk perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang maksiat, waliyadzubillah, ya, membiayai perkara-perkara yang haram, misalnya membiayai acara-acara musik misalnya, atau perkara-perkara yang lainnya yang mengandung maksiat, ya, saking sudah hartanya sudah sangat berlebihan. Nah, ya, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kedermawanan beliau adalah untuk perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang keberanian beliau, ya, sikap atau sifat keberanian beliau. Wa fi syaja'ah, ya, dalam hal keberanian, kana sallallahu alaihi wasallam asja'un nas, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, ya, yang paling pemberani. Nah, beliau adalah manusia yang paling pemberani, syuja'. Wa abdahum azman wa ikdaman, dan beliau adalah, ya, manusia yang paling tajam tekadnya dan paling terdepan dalam segala perkara. Ya, tekad beliau, keberanian beliau, keterdepanan beliau itu, ya, melebihi manusia-manusia yang lainnya. Nah, kana an-nasu yafirruna wa huwa sabitun. Ya. Adalah manusia, ya, mereka berlari dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap kokoh. Ya. Ketika manusia takut dalam keadaan ketakutan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap kokoh. Ya, tidak goyah. Qala al-Abbas ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, berkata Al-Abbas ibn Abdul Muthalib, ya, radhiyallahu anhu, naam, paman beliau, naam, bercerita ketika perang Hunain, lamma iltaqal muslimuna wal kufar, ya'ni fil Hunain, wa wallal muslimuna mudbirin, ya, ketika kaum muslimin dan kufar itu saling bertemu, pasukan muslim dengan pasukan orang-orang kufar saling bertemu, ya, dalam pertempuran Hunain. Nah, kita mengetahui bahwasanya perang Hunain ini para sahabat Rasul SAW dan para sahabat mengalami kekalahan dalam perang Hunain, ya. Nah, wa wallal muslimuna mudbirin, dan kaum muslimin pun mereka mundur, berpaling mundur dalam keadaan ini. Nah, saling ketika menghadapi musuh, ini perang sedang berkecamuk. Taufiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baghlatahu nahwal kufar wa ana akhidun bilijamiha akufuha iradatan alla tasra'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini, ketika yang lainnya sudah kocar kacir, ya, dalam keadaan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memacu kuda beliau, ya, memacu kuda beliau ke arah orang-orang kufar, ya. Dan aku, kata Abbas radhiyallahu anhu, dan aku memegang tali kekang kuda beliau, aku fuha, aku tahan, ya, dalam rangka menginginkan supaya tidak terlalu terburu-buru, ya, tidak terlalu kencang. Nah, kuda tersebut. Wa kana yaqulu hida idzin, dan ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la kadzib. Ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah seorang nabi, aku adalah nabi dan bukan pendusta. Ya. Aku adalah anak Abdul Muthalib. Nah, ini keberanian beliau, syuja'ah, ya. Beliau bukan orang yang penakut. Nah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, demikian pula diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang keberanian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, kunna idza ihmarral ba's, ya, kunna idza ihmarral ba's walaqiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dahulu kami apabila perang sedang memerah, ya ini sedang berkecamuk dalam keadaan perang sengit, ya, walaqiyal qaumul qauma, dan masing-masing pasukan saling bertemu, ya, pasukan satu bertemu dengan pasukan yang lain, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tameng, yakni kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini tentunya diperbolehkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, ya. Nah, para sahabat berlindung di balik beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun aqrabu ilal aduwi minhu, dan tidak ada seorang pun yang lebih dekat kepada musuh daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menggambarkan bentuk keberanian beliau menghadapi musuh, ya, menghadapi lawan. Nah, waqala Anas radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau juga menceritakan, ya, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau manusia yang paling ajwat, beliau manusia yang paling dermawan. Wa kana asja'un nas, dan beliau adalah manusia yang paling pemberani. Walaqad fazi'a ahlul Madinah dzata lailah, dan sungguh suatu ketika penduduk Madinah itu terkagetkan pada suatu malam, ya. Mereka kaget pada suatu malam. Nah, fantalaqan nasu qibala saut, dikagetkan oleh suara, ya, satu suara aneh yang mengagetkan mereka, penduduk Madinah. Ya, maka mereka pun apa? Mendatangi sumber suara tersebut. Ini suara apa ini? Ya, kok mengerikan. Nah, fatilqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an waqad sabaqahum ila saud wa huwa ala farasin li Abi Thalhah Uri. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, menghadapi mereka, nah, menemui para sahabat, memerintahkan untuk kembali, ya, artinya kembali sudah. Nah, dan beliau telah mendahului para sahabat, ya, mendatangi suara tersebut. Jadi ketika para sahabat tadi penasaran, ini suara apa, ya, suara yang menakutkan, maka Rasulullah ternyata sudah lebih dahulu mendatangi suara tersebut sebelum para sahabat. Wa huwa ala farasin li Abi Thalhah, dalam keadaan beliau, ya, di atas kuda milik Abu Thalhah radhiyallahu anhu, ya, Uri, dalam keadaan kuda tersebut tidak ada apa-apanya, tidak ada tali kekang, ya, tidak memiliki tali kekang. Nah, ya, artinya kalau kuda tidak ada tali kekang, ya, susah mengendalikannya. Nah, fi unuqihi as-saif wa huwa yaqul, di pundak beliau atau di leher beliau ada pedang, dan beliau mengatakan lam tara'u, lam tara'u, ya, lam tara'u maknanya la takhafu, ya, la takhafu. Nah, jangan takut, ya, jangan takut kalian. Qala wajadnahu bahran au innahu la bahrun wa kana farasan yubta, ya, kami mendapatkan wajadnahu bahran, ini satu ungkapan, ya, yang maknanya dijelaskan oleh al-muallik, ya, wajadnahu bahran ay wajadul farasa sari al jari ba'da angkana ya beto, yaitu mereka mendapatkan kuda yang berjalan kencang sebelum ya, setelah sebelumnya dalam keadaan lambat. Jadi seperti kuda yang sedang memberontak. Ya, tentunya suara ini dalam keadaan tersebut, dalam di masa tersebut itu sangat mengagetkan, ya kan? Karena biasanya langkah kuda yang sangat kencang ini menunjukkan biasanya sedang ada serangan dari musuh biasanya, ya. Nah, maka ya Rasulullah SAW pun ya menjelaskan bahwa itu adalah kuda yang berlari kencang setelah sebelumnya lambat. Nah, taib. Kemudian amma layyinuhu wa husnu khuluqihi faqad kana sallallahu alaihi wasallam latifan rahiman. Adapun kelembutan beliau, sekarang dari sisi kelembutan, ya, sikap layyin beliau. Beliau adalah seorang yang amma layyinuhu, adapun kelembutan beliau dan bagusnya akhlak beliau, maka sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang latifan rahiman, seorang yang lembut dan penyayang. Ya. Falam yakun fahishan wala mutafahishan. Beliau bukanlah seorang yang fahish. Fahish ini suka berkata-kata kotor. Ya. Kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Ya. Nah, biasanya orang-orang Arab, ya, naam, kalau dari cerita orang-orang yang pernah di Saudi, ya, itu biasa kalau marah itu kebun binatang itu keluar, ya, dasar kalbun misalnya, ya, kalb, ya, nah itu biasa keluar. Tanya orang yang pernah kerja di Saudi, ya, itu bisa tanya Ustadz Haris misalnya, ya, itu biasanya kalau marah itu mereka nggak tanggung-tanggung, yang keluar itu langsung kebun binatang, ya, misalnya marahi pegawainya itu biasa. Makanya kalau orang-orang yang kerja di Saudi itu harus sabar, ya, dan mentalnya harus kuat. Nah, biasa mereka. Nah, ini contoh kata-kata yang fahish seperti ini, ya. Kata-kata yang kasar dan kotor, ya. Nah, atau fahish juga bisa kata-kata yang terkait dengan dengan syahwat, kemaluan biasanya. Nah, beliau bukanlah seorang yang fahish wala mutafahish. Mutafahish ini banyak berbuat fuhsh, banyak berbuat yang keji, ya. Ini bukan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, artinya sifat beliau ini keluar dari pakem, apa istilahnya, tabiat yang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab, ya, yang mereka biasanya memang ya seperti itu, blak-blakan kalau sudah marah biasanya sudah keluar seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, wala sakhaban fil aswat. Beliau juga bukan orang yang ya suka berbuat gaduh di pasar, ya. Nah, maknanya ini juga bisa, beliau juga tidak, ya, bukan seorang yang suka berbuat keributan atau kegaduhan sebagaimana pasar. Ini ya, ini bukan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini pun kita dilarang, terkhusus di masjid, menjadikan masjid itu ramai, ramai dalam artian ribut, gaduh seperti suasana pasar, ya, suara nggak terkendali misalnya. Ini bukan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang ya santun, beliau orang yang tenang, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wala yajzi as-sayyi'ata bisayyi'ah, dan beliau tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, dalam keadaan boleh kita membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi beliau orang yang memaafkan dan berlapang diri. Ya. Berlapang diri. Nah. Qala Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khadimtu Rasulullah atau khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrasirin. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ya. Oleh karena itu Anas bin Malik salah satu laqab beliau adalah khadimu Rasulillah. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma qala li uffid qat. Demi Allah, ya. Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku uff. Ya. Uff ini kalimat apa ya? Kalau kita artikan ah. Ya. Atau seperti itu. Atau ih. Biasanya kalimat-kalimat menegur atau kalimat menyela atau kalimat menolak, ya, yang ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan kepada orang tua. Wala taqul lahumā uff, jangan kalian katakan kepada keduanya uff, ah atau yang semisalnya. Ya. Rasulullah tidak pernah mengatakan ini kepada Anas bin Malik yang posisinya adalah pembantu, ya kan? Biasanya majikan sama pembantu kan biasa. Ya. Mengatakan kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak enak, masakannya tidak enak biasanya, ya, dia mengatakan ah apa ini, ya, terlalu asin misalnya. Nah, Rasulullah tidak pernah mengatakan itu kepada Anas bin Malik. Wala qala li syai lima fa'alta kadza wa hal lan fa'alta kadza, dan tidak pernah beliau mengatakan kepadaku sesuatu, ya, terhadap sesuatu lima fa'alta kadza, mengapa kau lakukan ini, tidakkah kau melakukan seperti ini, tidak pernah, ya. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu beliau, pelayan beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oleh karena itu tidak heran, ya, kalau, ya, para sahabat berlomba-lomba untuk membantu atau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ni'ma al-makhdum, sebaik-baik manusia yang dilayani di muka bumi ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yumazihu ashhabah. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, itu biasa bercanda, ya, bercanda dengan para sahabatnya. Wa yukhalituhum wa yuhadithuhum, ya, bercampur baur dengan mereka dan berbicara dengan mereka. Wa yuda'ib sibyanahum, ya, dan mencandai anak-anak mereka. Nah, dan ini seperti kisah Abu Umair, ya kan? Wa yadh'uhum fi hujrihi, dan meletakkan mereka, ya, di kamar beliau. Nah, wa rubama bala sabi fi hujrihi fala ya'nuf. Nah, dan terkadang, ya, anak-anak itu kencing di kamar beliau. Ya, dan beliau tidak pernah berbuat kasar pada anak-anak tersebut, ya, dalam keadaan apa? Kamar beliau itu tempat untuk beliau beribadah, ya, sempit, dikencingi oleh anak-anak. Beliau tidak pernah marah, ya. Nah, ini kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Walhasil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah masih ada tersisa yang akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala, ya, sifat-sifat yang apabila manusia, orang-orang kufar, mereka tahu, ya, mereka tahu, mereka kenal sosok manusia yang satu ini, yaitu Rasulullah SAW, tentunya mereka tidak akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan sekarang ini, berupa hinaan, pelecehan, ya, membuat karikatur Nabi SAW, menggambarkan Nabi sebagai sosok yang bengis, sebagai seorang teroris, ya, lambang terorisme, ya, seperti apa yang terjadi di negara Perancis, ya. Nah, dengan presidennya qatalahullah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memeranginya dan memerangi orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi hidayah kepada mereka, ya. Nah, hinaan, celaan, mereka tidak tahu, ya. Nah, kata para ulama, man jahila syai'an adahu, barang siapa yang bodoh terhadap sesuatu, dia akan memusuhinya. Mereka tidak tahu, mereka bodoh, ya, tentang siapa sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pun sebagai seorang muslim, ya, sikap kita, reaksi kita, ya, jangan keluar dari apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak membenarkan, ya, orang yang melakukan pemenggalan, ya, terhadap seorang guru yang mencela atau yang membuat gambar karikatur Nabi SAW. Nah, di negara tersebut kita tidak membenarkan, ya, justru ini, ya, akan menjelekkan nama Islam itu sendiri, ya. Dan tentunya kita pun sakit hati ketika Nabi SAW digambarkan dengan gambaran seperti itu. Siapa yang tidak marah, siapa yang tidak sakit? Tapi kita sebagai seorang muslim, terkhusus Ahlussunnah yang senantiasa terbimbing dengan ilmu, dibimbing oleh para ulama, kita harus bersikap secara ilmiah, ya. Kalau ada pemerintah menyerukan kita untuk memboikot produk-produk mereka, ya, kita boikot, ya, boleh kita memboikot produk-produk kufar, orang-orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pemerintah tidak menyerukan itu, ya, boleh kita memboikot secara pribadi, boleh, ya, seperti fatwa dari Syekh Shalih bin Fauzan, Fidallah. Tapi jangan menyerukan kepada yang lain kalau tidak ada seruan dari pemerintah, ya. Tafadhol, kita bersikap sendiri. Yang biasa kita beli parfum dari Perancis yang harganya 10 juta misalnya, produk-produk Perancis, ya, kita boikot misalnya, ya. Nah, tapi kalau itu bukan dari pemerintah secara resmi, jangan mengajak yang lain, ya. Taib, Allah Ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan apa-apa yang keliru ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hifdzakumullah.